إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحماني ورحمكم الله. Jamaah salat maghrib yang semoga kita semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali membaca kitab Ad-Da'u wa Dawa lil Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Masih kita pada pembahasan tentang penyebutan asar, dampak-dampak yang buruk, yang negatif dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Qala al-musannif rahmatullahi ta'ala alaih, berkata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث في الأرض أنواعا من الفساد. Di antara dampak negatif dari dosa-dosa dan maksiat adalah bahwasanya dosa-dosa dan maksiat itu menimbulkan di muka bumi ini anwa min al-fasad, beragam kerusakan-kerusakan. Tidak ada satupun kerusakan yang terjadi di bumi ini melainkan sebabnya adalah dosa dan maksiat. Ya, semakin banyak maksiat yang diperbuat di atasnya, maka semakin banyak pula kerusakan yang muncul yang dirasakan oleh para hamba. Fil miyahi wal hawai wazuru'i wasimari wal masakin. Kerusakan ini menimpa air mereka, apakah airnya menjadi kering ataupun keruh ataupun tidak bisa dimanfaatkan. Ya. Wal hawa juga menimpa kerusakan ini pada al hawa, udara. Udara tidak lagi segar, tidak lagi menyehatkan, tapi udaranya penuh dengan polusi dan bahaya. Wazuru'i wasimari wal masakin, juga kerusakan ini menimpa ladang-ladang. Dari sisi kualitas menurun, ya, kuantitas juga menurun, ya, bahkan rusak. Ya. Buah yang dihasilkan itu tidak seperti yang diharapkan. Ya. Wasimar wal masakin, juga menimpa buah-buahan dan juga rumah-rumah mereka manusia, karena sebab dosa-dosa yang mereka perbuat. Ini mau tidak mau Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab perbuatan manusia, yakni dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan yang diperbuat oleh manusia. Liudziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Agar Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan atau merasakan kepada mereka manusia sebagian dari apa yang mereka perbuat dari dosa-dosa. La'allahum yarji'un, agar mereka dengan ini mau kembali. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya segala macam kejelekan, kerusakan, ya, kerugian yang dialami manusia sebabnya adalah dosa-dosa mereka, dan apa yang Allah timpakan kepada mereka itu tidak seberapa. Hukumannya Allah subhanahu wa ta'ala rasakan kepada kita itu baru kecil, ya, tidak seberapa. Ya, wala nudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Pasti kata Allah Subhanahu wa taala akan kami rasakan kepada mereka manusia karena sebab-sebab dosa mereka azab yang ringan, hukuman yang ringan sebelum nanti hukum yang besar di akhirat. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kebanyakan manusia tidak pandai untuk mengambil pelajaran ya dari kejadian-kejadian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka dari beragam bencana, musibah, kemabrotan. Keadaan mereka adalah seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Alangkah banyak kata Allah Subhanahu wa taala ayat-ayat kami yang kami tunjukkan kepada mereka manusia yang mereka lalu, yang mereka lihat, wa hum 'anha mu'ridun, tapi mereka berpaling darinya, tidak pandai untuk mengambil pelajaran hikmah darinya, tetap mereka di dalam dosa-dosa dan kemaksiatannya. Kemudian kita melihat rahimahullah, qala Mujahid, idza walla adh-dhalimu sa'a bidh-dhulmi wal fasadi fayahbisullahu bidzalika al-qatra fayahliku al-harthu wan naslu wallahu la yuhibbul fasad. Thumma qara'a dhahra al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Kata Mujahid rahimahullah ta'ala, apabila seorang zalim berkuasa memimpin sa'abi zulmi wal fasadi, maka dia pun berbuat kezaliman-kezaliman, berlaku sewenang-wenang, wal fasad, dan berbuat kerusakan, beragam dosa dan maksiat dia lakukan. Apa akibatnya? Akibatnya adalah fayahbisullahu bidzalikal qatra, maka karenanya Allah Subhanahu wa taala tahan air hujan sehingga terjadilah yang namanya kekeringan. Fayahlikul harthu wan nasl, sehingga pada akhirnya binasalah, rusaklah ladang-ladang, wan nasl, dan juga binatang-binatang ternak, semuanya habis mati. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kerusakan. Wa ma dzalamnahum walakin kanu anfusahum yadzlimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami mendzalimi mereka, tapi mereka sendirilah yang mendzalimi diri-diri mereka sendiri. Seandainya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala turunkan dari atas langit dan bumi keberkahannya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama', walakin kadzdzabu fa'akhadznahum bima kanu yaksibun. Seandainya saja satu negeri itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan kami buka keberkahan langit. Ya. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzdzabu. Tapi mereka mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala, berbuat dosa-dosa dan maksiat. Ini juga di antara bentuk pendustaan. Meskipun bentuk pendustaan itu bertingkat-tingkat. Walakin kadzdzabu fa akhadznahum bima kanu yaksibun. Pada akhirnya kami siksa mereka sesuai dengan dosa yang mereka kerjakan. Kata beliau rahimahullah Mujahid, setelah beliau berkata dengan ucapannya tadi, ya, ketika seorang penguasa berbuat kezaliman, kerusakan, maka ditahanlah oleh Allah Subhanahu wa taala hujan, kemudian rusaklah al-harf, ladang-ladang, dan juga binatang-binatang ternak. Kata beliau, thumma qara'a, kemudian beliau Mujahid membaca ayat Allah Subhanahu wa taala yang barusan kita lewatkan, dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak al-fasad, kerusakan di daratan dan di lautan, karena sebab ulah manusia, perbuatan manusia, dosa-dosa manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un, agar Allah Subhanahu wa ta'ala merasakan kepada mereka sebagian ya dari apa yang mereka kerjakan dari dosa-dosa. La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala, kemudian Mujahid melanjutkan ucapannya, ama wallahi ma huwa bahrukum hadza walakin kullu qaryatin ala ma'in jarin fa huwa bahrun. Kata beliau rahimahullah ketika menafsirkan makna ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dhahara al-fasadu fil barri wal bahr, telah tampak kerusakan fil bar yang sering kita terjemahkan al-bar dengan daratan, kemudian al-bahr dengan lautan. Ternyata di sana ada tafsiran yang lain, iya, yaitu ucapannya Mujahid rahimahullah, ama wallahi, ketahuilah demi Allah, ma huwa bahrukum hadza, yang dimaksud dengan al-bahr dalam ayat ini bukanlah air laut ini yang kalian fahami, bukan. Zahara al-fasadu fil barri wal bahr, telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan, bukanlah yang dimaksud dengan al-bahr di sini lautan yang kau fahami. Walakin kullu qaryah ala ma'in jarin fahuwa bahrun. Tapi yang dimaksud dengan al-bahr dalam ayat ini adalah setiap negeri yang dia di atas air yang mengalir, sungai-sungai mengalir di bawahnya, fahuwa bahrun, itulah bahar. Jadi setiap negeri, daerah yang di bawahnya mengalir sungai ataupun danau, itu disebut dengan bahar. Berarti maknanya telah tampak kerusakan di al-bahar, di negeri yang mengalir di bawahnya sungai. Ya, kerusakannya merajalela, airnya rusak, udaranya rusak, sehingga kembali kemabrotannya kepada penduduknya. Walakin waqala Ikrimah, kemudian dikatakan oleh ahli tafsir yang lain Ikrimah rahimahullah, zahara al-fasadu fil barri wal bahri ama inni la aqulu lakum bahrukum hadha walakin kullu qaryatin ala ma. Semisal dengan ucapan ataupun tafsirannya Mujahid adalah tafsirannya Ikrimah rahimahullah. Kata beliau, zahara al-fasadu fil barri wal bahr, telah tampak kerusakan di al-bar dan al-bahr. Ama inni la aqulu lakum, ketahuilah bahwa saya tidaklah mengatakan kepada kalian bahwasanya tafsir atau makna dari al-bahr dalam ayat tadi adalah bahrukum hadza, lautan ini yang kalian fahami, bukan. Walakin kullu qaryatin ala ma, tapi yang dimaksud dengan al-bahr dalam ayat tadi adalah setiap negeri yang mengalir di bawahnya sungai-sungai ataupun danau-danau. Ya, itulah ini maksudnya al-bahr. Ya. Wa qala Qatadah, kemudian dikatakan oleh ahli tafsir yang lain Qatadah rahimahullah, ammal bar fa ahlul amud wa ammal bahr fa ahlul qura war rif. Kata Qatadah rahimahullah, makna al-bar dalam ayat tadi adalah bahwasanya al-bar telah tampak kerusakan di al-bar, maksudnya ahlul amud, penduduk perkotaan. Iya, yang mereka membangun bangunan yang tinggi. Wa ammal bahr fa ahlul qura war rif, adapun al-bahr, maka ini maksud adalah penduduk pedesaan, mereka yang tinggal di tepi pantai ataupun tepi sungai. Nah itu, sehingga maksud dari ayat ini adalah telah tampak kerusakan ya di semua daerah, apakah di daerah perkotaannya ataupun di perkampungannya, apakah di daerah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai ataupun di selain itu, merata kerusakan. Apa sebabnya? Dosa-dosa ini perbuat oleh manusia. Qultu, kemudian Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih menguatkan pendapat ini, ya, pendapat yang mengatakan bahwasanya yang namanya al-bahr bukan lautan, ya, tapi negeri yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Wa qad sammallahu taala al-ma' al-'adba bahra, sungguh Allah subhanahu wa taala telah menamai air yang segar jernih bahra dengan nama bahr. Kalau kita ya kalau selama ini yang kita ketahui bahar itu lautan, ya, kalau kita buka kamus bahar laut, tapi ternyata ini maukan dalam ayat ini menurut pendapat yang dikuatkan oleh beliau bukan bahar yang kita fahami, meskipun ada di sana ahli tafsir yang lain yang mereka memaknai bahar dengan lautan yang kita fahami. Faqala, kata Ibnu Qayyim, qad sammallahu ta'ala al-ma'al 'adba bahra, Allah subhanahu wa ta'ala sungguh telah menamai air yang jernih tawar dengan bahar. Faqala, Allah berfirman, وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. Tidaklah sama dua air Hadza 'azbun furat, ya, ini tawar segar furat. Dikatakan furat karena dia yaqwa', ya, bisa memutus yang namanya adh-dhama', rasa haus. Ya. Segar bisa memutus menghilangkan rasa haus. Sa'iru syarabu enak, untuk diminum. Wa hadza milhun ujaj, dan yang lain, yang ini milhun ujaj. Asin dan pahit. Ujaj itu ada kaitannya dengan makna ta'jij, yaitu ketika diminum semakin haus, menyala. Ya. Diminum air asin ini semakin haus, bukannya menghilangkan dahaga. Al-muhim di sini dijelaskan bahwasanya air ada dua macam. Yang pertama tawar segar enak diminum, dan yang kedua asin kepahit-pahitan. Ya. Walaysa fil 'alami bahrun hulun waqif, tidak ada di alam ini bahrun hulun waqif, air yang hulun, yakni maksudnya hulun di sini tawar segar, waqif diam. Ya. Wa innama hiya al anharul jariyah wal bahrul malih wasakin, hanyalah air yang tawar itu adalah air yang berupa anhar, sungai-sungai yang mengalir. Wal bahrul malih wasakin, kemudian al bahar, lautannya asin, itu diam, sakin, itu hanya gelombang, ya, tidak mengalir seperti sungai. Fasammal qura allati 'alal miyahil jariyati bismi tilkal miyah, maka Allah Subhanahu wa taala menamai dalam ayat ini satu negeri yang di bawahnya mengalir air sungai itu punya semisalnya, bismi tilkal miyah, dengan nama air tersebut, itu dengan al-bahar. Sehingga ini maksud dengan al-bahar adalah negeri yang tinggal di samping sungai-sungai, yang dekat dengan sungai ataupun mata air. Adapun al-bar, yang mereka jauh dari aliran air. Ya. Wa qala Ibnu Zaid, dikatakan oleh Ibnu Zaid, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr qala adh-dhunub." Dikatakan oleh Ibnu Zaid ketika menafsirkan ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr," telah tampak kerusakan fil barri wal bahr, di al-bar dan al-bahr. Qala adh-dhunub, kata beliau, adh-dhunub, dosa-dosa penyebabnya. Qultu, di komentar oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, arada anna adh-dhunuba sababul fasad alladhi dhahar. Beliau Ibnu Zaid menghendaki dengan ucapannya bahwasanya dosa-dosa adalah sebab kerusakan yang tampak di semua tempat. Ya, fil barri wal bahr. Wa in arada al fasad alladhi dhahara huwa adh-dhunub nafsuha fa yakunu lam fi qawliha li yudhiqahum ba'd alladhi 'amilu. Lam al-'aqibah wa at-ta'lil. Kemudian ada perbedaan pendapat pula, ya, di kalangan para ulama berkait dengan makna al-fasad yang dimaksud dalam ayat ini. Zahara al-fasadu fil barri wal bahr. Apa yang dimaksud dengan al-fasad di sini? Apakah kemaksiatan-kemaksiatan ataupun dampak dari maksiat itu berupa segala macam kejelekan-kejelekan yang menimpa para hamba? Kata beliau rahimahullah, wa in arada anna al-fasad alladhi dhahara huwa adh-dhunub nafsuha fayakunu lam fi qawlihi liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu lam al-'aqibah wa at-ta'lil. Apabila dikendaki dengan al-fasad dalam ayat ini, yang dhahara tampak adalah dosa-dosa itu sendiri, berarti maknanya telah tampak bertebaran dosa-dosa dan kemaksiatan. Iya, itu maknanya. Fayakunul lam, maka jadilah lam di sini, yaitu liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu, lam di sini bermakna lamul aqibah wa ta'lil, yang maknanya adalah zahara al-fasadu fil barri wal bahr, telah tampak bertebaran dosa-dosa dan kemaksiatan di al-bar wal bahr, liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu, sehingga akibatnya Allah timpakan kepada mereka hukuman. Ya, Allah timpakan kepada mereka beragam, ya, malapetaka, musibah dan bencana. Itu seandainya al-fasad dibawa kepada makna apa? Az-dhunub. Sehingga lamnya di sini lamul aqibah wa ta'lil, sehingga diterjemahkan dengan telah tampak bertebaran dosa-dosa dan kemaksiatan di semua tempat, sehingga akibatnya Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka, iya, hukuman karena sebab sebagian dosa-dosa yang mereka lakukan. Kemudian wa 'alal awwal fal muradu bil fasad an-naqs wasyarr wal alam allati yuhdithuha Allahu fil ardi 'inda ma'asil 'ibad. Adapun kalau yang dimaukan dalam ayat tadi dari al-fasad, zahara al-fasad, yang dimaukan adalah makna yang pertama, yaitu al-fasad berupa kemadharatan, musibah dan bencana. Fal muradu bil fasad, maka ini maksud dengan al-fasad adalah an-naqs, kekurangan. Ya, kekurangan buah-buahan, ya, kekurangan bahan makanan pokok, kekurangan air, kekurangan ini dan itu. Wasyar, dan juga kejelekan-kejelekan, penyakit merajalela, wabah merajalela, wal alam, dan juga beragam alam, penyakit-penyakit. Allati yuhdithuha Allahu fil ardi, yang Allah subhanahu wa ta'ala munculkan di bumi ini, inda ma'asil ibad, ketika para hamba berbuat maksiat. Fakullama ahdathu dhanban ahdathallahu lahum uqubah, maka setiap kali para hamba membuat satu dosa, melakukan satu dosa, maka Allah subhanahu wa ta'ala munculkan untuk mereka uqubah, hukuman. Demikian seterusnya. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana ini dikatakan oleh sebagian salaf, kullama ahdathum dhanban ahdathallahu lakum min sultanihi uqubatan. Setiap kali kalian memperbuat satu dosa, maka di saat itu pula Allah subhanahu wa ta'ala memunculkan untuk kalian uqubah, hukuman-hukuman yang beraneka ragam. Ada kadangkala bentuknya bencana alam, ya, terkadang bentuknya penyakit-penyakit, terkadang bentuknya kekurangan bahan makanan pokok dan semisalnya. Ini semua hukuman yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan atas para hamba karena sebab kemaksiatan mereka. Kemudian وَظَاهِرُ وَاللَّهُ أَعْلَمْ, kata beliau rahimahullah, yang lebih tampak وَاللَّهُ أَعْلَمْ أَنَّ الْفَسَادَ الْمُرَادَ أَنَّ الْفَسَادَ الْمُرَادُ بِيَ الذُّنُوبِ أَنَّ الْفَسَادَ الْمُرَادَ بِيَ الذُّنُوبِ, bahwasanya kerusakan yang dimaksud dalam ayat ini, ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحَرِ, adalah الذُّنُوب, dosa-dosa. Sehingga terjemahannya adalah telah tampak bertebaran dosa-dosa. فِي الْبَرِّ وَالْبَحَرِ الذُّنُوبُ وَمُجِيبَاتُهَا, dosa-dosa dan apa yang ditimbulkan oleh dosa-dosa, yaitu hukumannya, ya, malapetaka yang muncul karenanya. Wa yadullu alaihi qauluhu ta'ala, dan ini ditunjukkan oleh ucapan Allah subhanahu wa ta'ala setelahnya, liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu, sehingga akibatnya Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka sebagian dari apa yang mereka perbuat, yaitu dosa-dosa yang mereka perbuat, Allah subhanahu wa ta'ala timbakan karenanya azab. Fahadha haluna, kata beliau, inilah keadaan kita. Wa innama adzaqana syai' al-yasira min a'malina, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada kita dari hukumannya adalah asyai' al-yasir, berupa hukuman yang kecil, ringan, min a'malina, karena sebab amalan kita. Jadi hukumannya Allah timpakan kepada kita itu kecil, tidak seberapa. Iya. Tidak seberapa. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menghukum kita setimpal dengan amalan kita ataupun dosa-dosa kita, ini saya tidak akan ada yang tersisa di muka bumi ini, ya, dari satupun makhluk. Walau yu'akhidullahun nasa bidhulmihim ma taraka ala dhahriha min dabbah walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menghukum manusia, ya, karena sebab semua dosa-dosa yang dia perbuat, ma taraka 'alaiha min dabbah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyisakan di muka bumi ini seekor makhluk pun ataupun satu makhluk pun, semuanya binasa. Ya, walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tunda nanti pada saatnya. Juga di dalam ayat yang lain, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu, kalau tadi bi dzulmihim. Kemudian pada ayat yang lain dalam surat An-Nahl, bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menghukum mereka karena sebab dosa-dosa mereka seluruhnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyisakan di permukaan bumi ini satu makhluk pun, semuanya akan mati. Walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma, kata Allah subhanahu wa ta'ala, hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala tunda nanti pada saatnya. falau adzaqana kulla a'malina lama taraka 'ala dhahriha min dabah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kita hukuman atas semua dosa-dosa kita, lama taraka 'ala dhahriha min dabah, niscaya tidak akan sisakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini satu makhluk pun, semuanya akan binasa. Jadi sedikit itu musibah yang kita rasakan. Ya, sebagaimana dalam ayat yang telah kita sebutkan, walanudziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Kalau kita pandai mengambil faedah, mengambil ibrah ya dari ayat Allah Subhanahu wa taala, apakah kauniyah ataupun qur'aniyah, maka insyaallah kita akan selamat dari azabul akbar. Tapi kalau kita tidak bisa mengambil pelajaran ya dari teguran-teguran Allah Subhanahu wa taala, maka kita diancam dengan azab yang lebih dahsyat, lebih besar. Azab an-nar, walanudziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa min ta'thiril ma'asi fil ardi ma yahillu biha minal khusafi wazilzali wa mahqi barakatiha. Juga diantara pengaruh dampak buruk dari kemaksiatan di muka bumi ini adalah ma yahillu biha minal khusafi wazilzal, apa yang menimpa bumi berupa al-khasaf, penenggelaman ya, wazilzal, dan diguncang guncangan, wa mahki barakatiha, dan dihapuskannya keberkahan bumi ya. Wa qad marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala diyari Thamuda famana'ahum min dukhuli diyarihim illa wahum bakun. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari melewati diyari Thamud, negerinya kaum Samud, yang diazab, yang disiksa dengan apa? Sa'iqah. Iya, petir. Wa amma Samud fa hadainahum fasahabu al-'ama 'ala al-huda fa akhadathum as-sa'iqah. Adapun Samud, kata Allah Subhanahu wa taala, kami beri hidayah, bimbingan, petunjuk kepada al-haq, tapi dia ataupun mereka lebih memilih kebutaan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka sa'iqah, fa asbahu fi diyarihim jathimin, sehingga jadilah mereka meninggal di rumah-rumah mereka. Dan kaum Samud itu bukan kaum yang sembarangan, memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, yang sangat hebat, yang belum ada mungkin pada kaum yang setelahnya. Mereka bisa memahat gunung-gunung menjadi rumah-rumah, menjadi istana-istana, luar biasa. Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan farihin, dalam ayat yang lain aminin. Dan dahulu mereka biasa memahat gunung-gunung itu yang begitu besar dan kuatnya menjadi istana yang mereka aman tinggal di dalamnya. Ya. Tapi karena sebab mereka membangkang ya, kepada Rasulnya, tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah binasakan mereka. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau melewati negerinya kaum Samud, maka beliau mana'ahum min dukhuli diyarihim, melarang mereka manusia untuk memasuki rumah-rumah mereka. Illa wahum bakun, kecuali dalam keadaan mereka menangis, itu pun darurah, kalau darurat ya, kita terpaksa harus melewati negeri tersebut, maka janganlah kita melewati kecuali dalam kondisi takut ya, menangis kalau bisa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak ditimpa semisal apa yang menimpa mereka ya. Sehingga dari sini kita mengetahui ya, kesalahan mereka, orang-orang yang jahil, yang bodoh, jauh dari bimbingan agama, yang mereka menjadikan tempat-tempat azab sebagai tempat-tempat rekreasi. Ya. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. La tadkhulu ala haula'il mu'adzabin. Ya. Li'alla yusibakum ma asabahum. Janganlah kalian, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin. Janganlah kalian memasuki negeri mereka-mereka yang diazab, agar jangan sampai kalian terazab atau ditimpa azab sebagaimana mereka. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melewati negeri mereka, maka beliau melewatinya dengan bersegera, cepat-cepat. Iya, dan berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang menimpa mereka. Kemudian wa min syurbi miyahihim, juga bukan sekedar melarang ya, manusia kaum muslimin untuk memasuki rumah-rumah mereka, bahkan juga Rasulullah melarang untuk minum dari air yang biasa mereka ambil, sumur-sumur yang biasa mereka pergunakan, Rasulullah melarangnya, kecuali sumur yang digunakan untuk minumnya naqah untanya Nabi Saleh, ya, maka diperbolehkan untuk mengambil darinya. Wa minal istiqamin abarihim, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari mengambil air dari sumur-sumur mereka. Hatta amara an ya'lifa al-ajin alladhi ujina bimiyahihim lin-nawadhih, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya yang mereka terlanjur membuat adonan, ya, dengan dicampur dengan air yang diambil dari negeri mereka untuk Rasulullah ataupun untuk mereka menumpahkannya, dijadikannya sebagai bahan makanan untuk unta-unta. Hatta amara an ya'lifa al-ajin, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memberikan makan dengan adonan tadi yang diadun dengan air yang diambil dari Jiari Samud, ya, untuk an-nawadhih, unta-unta. Li ta'thiri syu'mil ma'siyah fil ma', alasannya apa? Alasannya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, li ta'thiri syu'mil ma'siyah fil ma', karena kesialan maksiat itu memberikan pengaruh jelek pada air. Jadi kalau kita minum, maka kita akan terbawa kesialannya. Wa kadzalika ta'thiru syu'mil dzunubi fi naqsi tsimari wa ma tara bihi min al-afat. Demikian pula pengaruh sialnya dosa-dosa ini berpengaruh pada naqsi tsimar, berkurangnya buah-buahan. Ya. Buah-buahan hasilnya berkurang. Bahkan ditambah lagi hasilnya pun tidak bagus. Padahal sebelumnya sudah diperhitungkan, ya, dipilih bibit yang terbaik, diolah tanahnya sebagaimana mestinya, tapi kok tetap hasilnya tidak baik, sedikit, ya, bahkan tidak bagus, ya. Wa ma tara bihi minal afat, dan juga apa yang kau lihat padanya dari penyakit-penyakit dan hama yang menimpa. Setiap kali bisa teratasi satu penyakit yang menimpa tetumbuhan, ladang, buah-buahan, muncul lagi hama yang lain. Demikian terus terjadi. Dan yang sangat disayangkan adalah bahwasanya para hamba mereka tidak kembali ataupun tidak segera sadar, ya, kemudian memperbaiki diri, bertaubat kepada Allah, tapi mereka lebih percaya dan yakin dengan sebab-sebab yang sifatnya hissi, dicari, jangan-jangan kurang ini, kurang obat ini, kurang itu, sehingga tetap keadaannya demikian, tidak bersegera untuk memperbaiki diri. Kemudian waqad dzakara al-imam Ahmad fi musnadihi fi dhimni hadithin qala wujida fi khazaini bani umayyah habbatu hindatin biqadri nawati tamr wa hiya fi surratin maktubin 'alayha kana hadha yanbutu fi zamanil 'adl. Sungguh telah disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, di tengah-tengah satu hadis disebutkan di dalamnya, wujida fi khazaini bani umayyah, didapati di lumbung-lumbung tempat penyimpanan bahan makanan padi ataupun gandum milik Bani Umayyah, habbatu himtah, satu biji gandum ditemukan di situ, satu biji gandum di lumbung-lumbung mereka, satu biji gandum saja, biqadri nawati tamr, yang ukurannya sebesar biji kurma, besar sekali, ya, padahal umumnya yang namanya biji gandum itu kecil-kecil, tapi didapati di lumbung mereka Bani Umayyah satu biji yang sebesar apa? Biji tamr kurma. Wa hiya fi surratin maktubin 'alaiha, dalam keadaan biji, satu biji hinta yang sebesar kurma ini diletakkan di kantung, ya, di wajah yang tertulis padanya, kana hadza yanbutu fi zamanil 'adl. Biji hinta yang sebesar biji kurma ini dahulu tumbuh atau pernah tumbuh di zaman keadilan. Lihat ketika, ya, satu negeri itu adil, Allah jadikan bumi itu berkah sehingga berpengaruh pada kesuburan, ya, tanaman-tanaman mereka. Wa katsirun min hadhil afat ahdatsaha Allah subhanahu wa ta'ala bima ahdatsal 'ibadu min adz-dzunub. Kebanyakan dari al-afat, penyakit-penyakit ini, ahdatsaha Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala munculkan, bima ahdatsal 'ibadu min adz-dzunub, karena sebab para hamba berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan. Al-jaza'u min jinsil 'amal, ya, namanya balasan sesuai dengan amalannya. Karena hamba berbuat dosa-dosa, maka Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka hukumannya dengan Allah jadikan kejelekan pada harta benda mereka. Wa akhbarani jama'atun min syuyukhi as-sahra annahum kanu yahadun ath-thimara akbar mimma hiya al-an. Saya diberitakan oleh sekelompok dari syekh-syekh yang tinggal di Sahara bahwasanya mereka pernah mendapati as-thimar, mereka mendapati buah-buahan akbar mimma hiya al-an, buah-buahan yang kondisinya lebih besar dari keadaan buah-buahan sekarang. Wa katsirun min hadhil afat allati tusibuha lam yakunu ya'rifunaha. Dan kebanyakan penyakit-penyakit yang menimpa buah-buahan belum pernah mereka kenal, belum pernah mereka ketahui. Wa innaha hadatsat min qurbin, hanyalah penyakit-penyakit yang menimpa buah-buahan tersebut sehingga buah-buahan tadi menjadi berkembang tidak subur, itu dikenali baru-baru ini katanya. Demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Wa akhbarani jama'atun wa amma ta'thiru dhunufi as-suwari wal khalqi faqad rawat Tirmidzi fi jami'ihi 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khalaqa Allahu Adama wa tuluhu fi as-sama' 60 dhira'a falam yazal al-khalqu yanqusu hatta al-an. Adapun pengaruh dosa-dosa terhadap rupa para makhluk dan juga penciptaannya, maka sungguh telah diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam jami'nya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dalam keadaan tingginya ke langit setinggi situna dhira'a, 60 hasta. Ini hasta lengan. 60 lengan. Berapa meter kira-kira? Ada enggak 30 meter? Sekitar itu ya. Falam yazal al-khalqu yanqusu hatta al-an, dan senantiasa penciptaan manusia ini sedikit demi sedikit berkurang dan berkurang hingga hari ini. Cuma berapa hasta sekarang paling tinggi? 4 hasta mungkin ya. Dari tadinya 60 hasta. Sebabnya apa? Sebabnya adalah dosa-dosa dan kemaksiatan kata beliau rahimahullah taala. فإذا أراد الله أن يطهر الأرض من الظلمة والخونة والفجرة يخرج عبدا من عباده من أهل بيت نبيه فيملأ الأرض قسطا. Dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala ingin membersihkan dan mensucikan bumi ini dari orang zalim, dari para pendosa, maka niscaya Allah akan mengeluarkan, munculkan seorang hamba dari hamba ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kiamat telah dekat. Al-ardu qisba, maka beliau pun Al-Mahdi rahimahullah mengisi bumi ini dengan keadilan. Kama muliat jawra, sebagaimana sebelumnya bumi telah diisi dengan kezaliman-kezaliman. Dan di saat itu pula ya, berbarengan dengan turunnya Al-Mahdi juga turun Isa ibnu Maryam alaihi salam. Wa yaqtulul masihul yahud wan nasara. Isa ibnu Maryam turun di sebuah menara putih di Dimashqi. Kemudian beliau Isa membunuh Al-Masih, yaqtulul Masih, wa yaqtulul Masih, Al-Masih itu Isa ibnu Maryam membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Yang pertama Al-Masih Isa ibnu Maryam, beliau menghapus bumi yang penuh kan kejelekan dengan kebaikan. Ad-Dajjal, dia menghapus bumi dari dengan kejelekan. Yaqtulul Masih Al-Yahud, Isa ibnu Maryam Al-Yahud wan Nasara, juga membunuh babi-babi, mematahkan salib-salib. Wa yuqimu ad-dina alladhi ba'athallahu bihi rasulah, kemudian beliau menegakkan agama ya Allah subhanahu wa ta'ala utus dengannya rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tukhrijul ardu barakataha, kemudian bumi mengeluarkan keberkahannya. Lihat, wa ta'udu kama kanat, sehingga bumi ini kembali sebagaimana awalnya ketika belum terkotori oleh dosa-dosa dan maksiat. Hatta innal 'isabata minan nas la ya'kuluna ar-rammanah rummanah wa yastadhilluna biqahfiha. Sampai-sampai sekelompok manusia, sekumpulan manusia, beberapa orang, la ya'kuluna rummanah, mereka makan satu buah rummanah. Apa rummanah? Delima. Beberapa orang yang mereka yastadhilluna biqahfiha, bisa berteduh hujan ataupun panas. Ini menunjukkan keberkahan bumi yang begitu besar karena sebab bersihnya bumi ini dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Wa yakunul unqudu minal inabi wiqra ba'irin, Ini menunjukkan sangat besar dan banyaknya satu tangkai dari inab, sampai unta saja keberatan membawanya, padahal unta. Wa inna al-liqhah al-wahidah la takfi al-fi'ama minan nas. Satu unta perah yang biasa diambil air susunya, la takfi al-fi'am minan nas, itu mencukupi banyak manusia keberkahan. Iya. Mengenai buah-buahan, juga mengenai binatang ternak mereka. Wa hadza li'anna al-ardha lamma tahurat min al-ma'asi dhaharat fiha atharul barakati min Allah. Ini mungkin dikarenakan bumi tatkala dia bersih dari dosa-dosa dan maksiat, dhaharat fiha atharul barakah, tampaklah padanya athar al-barakah, pengaruh dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allati mahaqatha al-dhunub wal-kufr, yaitu semua dihapuskan oleh dosa-dosa dan kekufuran. Sehingga kalau kita mendapati kerugian, kerusakan pada harta benda kita, pada ladang kita, pertanian kita, ataupun ternak kita, maka kita janganlah menyalahkan kecuali diri-diri kita sendiri. Itu semua sebabnya adalah dosa-dosa kita sendiri. Ya. Kita selesaikan sedikit lagi. Wala raiba annal uqubat allati anzalaha Allah fil ardi baqiyat atharuha sariyatan fil ardi tatlubu ما يشاكلها من الذنوب التي هي آثار تلك الجرائم التي عذبت بها الأمم. Tidaklah diragukan bahwasanya uqubah, hukuman-hukuman yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, timpakan ke bumi ini, bagian atharuha sariyah fil ardi, terus pengaruhnya itu berjalan menjalar di muka bumi ini. Tidak langsung hilang setelah yang diazab itu hilang. Masih dia mengejar yang lain, yang mengerjakan dosa yang semisal kaumnya telah dibinasakan oleh azab tersebut. Tatlubu ma yushakiluha minaz dhunub. Uqubah ini, hukuman ini terus mengejar yang semisalnya dari dosa-dosa. Allati hiya atharu tilkal jaraim allati udhibat bihal umam. Yang amanah itu merupakan pengaruh dari dosa-dosa yang karenanya umat-umat terdahulu disiksa dan diazab. Jadi jangan dikira bahwasanya azab yang telah menimpa kaum Lut ataupun kaum Hud ataupun kaum Saleh itu selesai, tidak akan kembali berulang pada kita. Masih azab ini mengejar dan mengincar siapa-siapa yang mengulangi perbuatan yang telah diperbuat oleh kaum-kaum yang telah dibinasakan. Apakah bentuknya khasaf ataupun angin taufan yang dahsyat ataupun yang lainnya. Fahadihi الآثار التي في الأرض من آثار تلك العقوبات. Pengaruh-pengaruh jelek yang ada di muka bumi ini semuanya adalah pengaruh dari hukuman yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada manusia. Kama anna hadhihi al-ma'asi min athari tilkal jaraim. Jadi segala macam hukuman yang dirasakan oleh kita itu adalah peninggalan dari hukuman yang Allah telah timpakan kepada umat-umat terdahulu. Kama anna hadhihi al-ma'asi min athari tilkal jaraim, sebagaimana maksiat-maksiat yang diperbuat oleh umat-umat di zaman ini pun merupakan asar peninggalan warisan dari dosa-dosa yang telah diperbuat oleh umat-umat terdahulu. Fatanasabat hikmatullah wa hukmuhu al-kauni awalan wa akhirah, sehingga selaraslah hikmah Allah Subhanahu wa taala dan hukumnya yang sifatnya qadari kauni awalan wa akhirah, di awal dan akhirnya. وكان العظيم من العقوبة للعظيم من الجناية. Dan adalah hukuman yang besar adalah untuk kejahatan yang besar. والأخف للأخف, dan hukuman yang ringan untuk kejahatan yang ringan. وهكذا يحكم سبحانه بين خلقه في دار البرزخ ودار الجزاء. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala juga menghukumi para makhluknya nanti di alam barzakh, keadaan mereka yang disiksa bertingkat-tingkat, ada yang dahsyat tingkatannya ataupun tingkatan siksanya, ada di bawah itu dan di bawah itu. Wa daril jaza, dan juga nanti di hari pembalasan di akhirat. Wa ta'ammal muqaranata syaitani wa mahillahu wa darahu fa innahu lamma qarana al-'abda wastawla 'alayhi nuzi'atil barakatu min 'umrihi wa 'amalihi wa qawlihi wa rizqihi. Perhatikanlah bagaimana kebersamaan syaitan dan tempat yang disinggah oleh syaitan dan juga tempat kembali syaitan. Lihat, fa innahu lamma qarana al-'abda wastawla 'alayhi, sesungguhnya syaitan tatkala dia menyertai hamba dan menguasainya, maka nuzi'atil barakah min 'umrihi, akan tercabut keberkahan oleh orang ataupun dari orang yang selantiasa ditemani oleh syaitan, disertai oleh syaitan. Tercabut keberkahan umurnya, amalannya, ucapannya, dan rizkinya, semuanya. Siapa saja yang menjadikan syaitan sebagai teman, maka hilang keberkahan darinya. Tercabut keberkahan umurnya, amalannya, ucapannya, rizkinya, dan seluruhnya. وَمَا يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Kapan kita akan menjadi teman dari syaitan? Kita akan menjadi teman dari syaitan tatkala kita berpaling dari zikir kepada Allah. Apakah dengan makna kitabullah ataupun zikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا. Siapa yang dia berpaling dari zikir Allah subhanahu wa ta'ala, zikrullah, zikir masdar, dia kadang disandarkan kepada maf'ul. Maka maknanya zikrullah di sini adalah berzikir kepada Allah, bertasbih, bertahmid, ataupun yang lainnya. Dan terkadang masdar didhafahkan pada fa'ilnya. Maka maknanya kalau zikrullah di sini masdar disandarkan kepada fa'ilnya, maka maknanya adalah kalamullah, Al-Quran, wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sama ya, kalau kita berpaling dari zikrullah berupa Al-Quran ataupun zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari tasbih, tahmid, tahlil, tahlil, maka kita akan diancam ya, untuk kita menjadi teman dari syaitan, dan karena ia akan tercabut dari kita keberkahan kita. Walamma asfarat ta'atuhu bil ardi ma asfarat, tatkala ketaatan kepada syaitan memberikan pengaruh di bumi ini dengan pengaruh yang besar, nuzi'atil barakatu min kulli mahallin zahrat fihi ta'atuhu, maka tercabut keberkahan dari semua tempat yang di situ tampak ketaatan kepada syaitan. Di tempat mana saja diperbuat kemaksiatan-kemaksiatan, kesyirikan-kesyirikan, kekufuran-kekufuran, maka tercabut di tempat itu keberkahan. Wa kadzalika maskanuhu lamma kana al-jahim lam yakun hunaka syai'un min ar-ruhi war-rahmati wal-barakah. Demikian pula tempat kembali syaitan, tatkala tempat kembali syaitan adalah jahim, maka tidak ada di sana sedikit pun dari kesenangan, rahmat, dan keberkahan. Demikian kata beliau rahmatullahi taala alaihi. Ya, mungkin ini yang bisa kita baca pada kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.